Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Insyaallah kita lanjutkan membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ketika beliau menjelaskan ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullah bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan manusia kemudian menyeru mereka untuk hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan manusia adalah untuk beribadah. Setelah itu Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hidayah kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki sebagai anugerah dan keutamaan yang Allah berikan kepada hamba yang mendapatkan hidayah tersebut. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki pula sebagai bentuk keadilan dan hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan ucapan beliau. Qala rahimahullah, thumma ba'da an da'allahu an-nasa jami'an ila dinihi wa ibadatihi ikhtassa man syaa'a minhum bil hidayati ila hadzal din tafaddulan minhu wa minnan fahada man syaa'a bi fadlihi wa adalla man syaa'a bi 'adlihi. Kemudian setelah itu, setelah kita lewati beberapa ayat yang dibawakan oleh syarih rahimahullah yang menyebutkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Manusia diciptakan dan diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Setelah kita lewati ayat-ayat tersebut, kemudian kata beliau, setelah Allah tabaraka wa ta'ala da'allahu an-nasa jami'an, Allah menyeru manusia seluruhnya ila dinihi, untuk masuk ke dalam agamanya, memeluk Islam, wa ibadatihi, dan memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu semua, ikhtassa man syaa'a minhum bil hidayah, Allah tabaraka wa ta'ala memilih hamba-hamba yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah. Ikhtassa, Allah tabaraka wa ta'ala mengkhususkan hamba-hamba yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah. Jadi mereka-mereka yang mendapatkan hidayah adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hamba yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ila hadad din, untuk bisa memeluk agama ini, untuk bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tafadzulan min, hidayah yang Allah berikan kepada seorang hamba tadi sebagai anugerah, murni keutamaan yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Bukan karena nasab dia, bukan pula karena harta kekayaannya, bukan pula karena kekuatan dan pengaruhnya, bukan pula karena kepintaran dan kejeniusan otaknya, bukan pula karena pandainya dia berusaha, pandainya dia bekerja, pandainya dia berbicara. Tidak sama sekali. Tidak pula karena tampannya rupa dia. Tetapi anugerah yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk bisa menjadi seorang muslim, tafadzulan min, merupakan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kelebihan dan keutamaan yang Allah berikan pada hamba tersebut. Fahada man syaa'a bi fadlihi, maka Allah tabaraka wa taala memberikan hidayah kepada seseorang sesuai yang Allah kehendaki karena anugerah pemberian dari Allah subhanahu wa taala. Sebagaimana seseorang bisa istiqamah, tadi pertama kita sebutkan seseorang bisa memeluk Islam menjadi seorang muslim murni anugerah dari Allah subhanahu wa taala, bukan karena harta kekayaan dia, tidak sama sekali. Berikutnya demikian pula, seseorang bisa istiqamah di atas Islam yang benar, di atas syariat Allah azza wa jalla dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga murni anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah istiqamah tadi murni dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena ilmu yang banyak yang dia miliki, bukan karena tekunnya dia belajar, tidak. Itu adalah sebab. Perkara-perkara tadi sebab, akan tetapi bukan sebagai tujuan. Kalau seorang sudah berilmu sekian lama belajar pasti dia istiqamah, itu bukan jaminan. Seseorang dekat dia dengan para ulama, seseorang dekat dia dengan para masyayikh, seorang dekat dan bahkan selalu bermajlis dengan para masyayikh, para ulama, itu bukan jaminan seseorang itu pasti istiqamah, enggak. Akan tetapi itu sebab. Untuk bisa dia istiqamah adalah berilmu, bermajlis dengan para ulama, bermajlis dengan as-salihin, nasihin, itu sebab. Adapun yang memberikan keistiqamahan dia di atas agamanya murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fahada man syaa'a bi fadlihi wa adalla man syaa'a bi 'adlihi, maka Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hidayah kepada hamba yang Allah kehendaki sebagai anugerah dari Allah untuk hamba tersebut. Wa adalla man syaa'a, dan Allah menyesatkan hamba-hamba yang Allah kehendaki untuk tidak masuk ke dalam Islam, atau ketika dia sudah masuk ke dalam Islam kemudian menyimpang dan memiliki pemikiran-pemikiran yang sesat, itu juga dengan keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. La yuqalu lima wala kaif, gak boleh lantas kemudian orang protes bertanya, kenapa Allah menyesatkan si fulan, bagaimana kok bisa si fulan itu tersesat, bukankah selama ini dia seorang yang rajin beribadah, seorang yang tekun dalam belajar. Lah, enggak dikatakan demikian. Itu keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mengetahuinya, dan kewajiban kita adalah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ada di antara hamba-hamba Allah yang Allah tetapkan sebagai orang-orang yang celaka, orang-orang yang menyimpang dan tersesat dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Waqalla jalla min qail may yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, barang siapa yang diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwal muhtadi, dialah yang mendapatkan hidayah, dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan tentu juga berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya, antara seorang hamba dengan hamba yang lain hidayah yang Allah berikan kepadanya. Wa may yudlil, dan barang siapa yang Allah sesatkan, falan tajidalahu waliyam mursyida, maka engkau tidak akan mendapatkan bagi dia orang yang bisa memberikan petunjuk kepadanya, tidak akan ada penolong yang bisa memberikan hidayah untuknya, karena hidayah itu hidayatul taufiq wal ilham, murni ada pada Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Seseorang yang sudah disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bisa memberikan hidayah untuknya. Waqad qama ha'ula'i alladhina ikhtassahum bil hidayati bima aujaba Allahu alaihim minal ibadati al-mabniyati ala tauhid. Dan sungguh mereka telah menjalankan, mereka-mereka alladzina ikhtassahumullah, mereka-mereka yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah, mereka telah merealisasikannya. Mereka telah melaksanakan bima aujaballahu alaihim, apa yang Allah wajibkan atas mereka. Minal ibadatil mabniyati ala tauhid, berupa beribadah kepada Allah di atas tauhid. Sebagaimana tadi kita sebutkan, mereka ini yang mendapatkan hidayah, masuk ke dalam Islam dan terbebas dari kesyirikan dan kekufuran, mereka bertingkat-tingkat. Tidak semuanya sama. Iman seseorang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Tidak seperti ucapan ghulatul murjiah, imanuna ka imani Jibril, iman kita sama dengan imannya Jibril. Kalau sudah masuk Islam sudah, kalau sudah mengucapkan syahadatain sudah, enggak akan berpengaruh dosa apapun yang dilakukan olehnya. Tetap imannya sempurna, tidak berkurang sama sekali. Ini keyakinan sesat, keyakinannya murjiah. Keimanan seseorang berbeda-beda. Al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah, ada kalanya berkurang. Bertambah dengan ketaatan yang dilakukan oleh hamba tersebut dan berkurang dengan kemaksiatan yang dilakukannya. Dan mereka, orang-orang yang mendapatkan hidayah ini bertingkat-tingkat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, thumma awrasna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina, faminhum zalimun linafsih, waminhum muqtasid, waminhum sabikum bil khairati biiznillah. Kemudian kami berikan al-kitab ini, yaitu Al-Quran, kepada hamba-hamba yang telah kami pilih, dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam Islam, untuk menjadi muslimun, menjadi ahlut tauhid wal muwahhidun. Akan tetapi mereka bertingkat-tingkat. Faminhum zalimul li nafsihi, ada di antara mereka yang zalim li nafsihi, berbuat kezaliman atas dirinya sendiri. Dia muslim, muwahhid, mukmin, beriman kepada Allah Azza wa Jal, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi zalim li nafsihi, masih melakukan, masih melanggar larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Perkara-perkara haram masih ditabraknya. Kewajiban-kewajiban masih sebahagian dia tinggalkan. Ini zalim li nafsihi, muslim dia, telah mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan hidayatul Islam. Akan tetapi ini kondisinya, dia zalim. Perkara-perkara haram masih dilanggar, perkara-perkara yang wajib masih ditinggalkan. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang muqtasid, tengah-tengah, tidak seperti yang zalim yang pertama. Kelompok yang kedua ini lebih mulia, lebih menjaga agamanya. Hidayah yang Allah berikan kepada mereka juga lebih tinggi, karena dia tidak mau melakukan perkara-perkara yang haram dan mencukupkan diri dengan hal-hal yang wajib. Perkara-perkara yang sunnah enggak dia lakukan, atau sesekali dia lakukan. Perkara-perkara yang haram dia tidak mau melanggarnya, tetapi yang masih makruh, perkara-perkara yang makruh masih dijalankan oleh dia. Nah, ini kan hukumnya bukan haram makruh. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah, dan di antara mereka hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam Islam, menjadi muslimun muwahhidun, sabiqun bil khairat, terdepan dalam kebaikan. Mereka-mereka ini perkara-perkara yang haram dijauhi, yang makruh bahkan ditinggalkan. Perkara-perkara yang wajib selalu dikerjakan, perkara-perkara yang sunnah tetap dijaga olehnya. Bahkan hal-hal yang kurang bermanfaat walaupun mubah itu dia tinggalkan demi untuk menjaga hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Namun ketiganya ini tadi muslimun, ketiga-tiganya hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang mendapatkan hidayah. Namun sebagaimana kita sebutkan tadi, bertingkat-tingkat antara yang satu dengan yang lainnya. Dan mereka sama-sama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala li imamihim wa qudwatihim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala berfirman menyebutkan tentang imamnya muwahhidun dan panutan para muwahhidun yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah wahai Rasul, sampaikan kepada umatmu, hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang aku sembah dengan penuh keikhlasan, mengikhlaskan peribadatanku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa'budu ma syi'tum min dunihi. Qul innal khasirin alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Maka sembahlah oleh kalian siapa-siapa yang kalian kehendaki wahai musyrikun selain Allah Azza wa Jal. Ini bukan perintah yang hukumnya wajib, enggak, tetapi sebagai bentuk celaan. Orang-orang yang selamat dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam ibadah sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka musyrikun, mereka akan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang mereka sembah tidak akan memberikan kemanfaatan sama sekali. Qul innal khasirin alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang benar-benar merugi adalah mereka-mereka yang merugi, memberikan kerugian, mendatangkan kerugian untuk diri-diri mereka dan keluarga mereka nanti di yaumul qiyamah. Kerugian harta benda di dunia ini belum seberapa. Hilang, musnah, hancur harta benda yang ada di dunia ini belum seberapa, dan itu kerugian yang sifatnya nisbi. Adapun sejatinya kerugian adalah ketika seseorang ternyata jauh dari tauhid, jauh dari hidayah, sehingga nanti di yaumul qiyamah menjadi orang-orang yang merugi, tidak mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jal, justru mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang benar-benar nyata ketika seseorang menjauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala falhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah wabillahi taufik. Maka segala puji bagi Allah Azza wa Jal. Kita memuji, kita menyanjung, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat alladzi hadana li hadza, yang telah memberikan hidayah kepada kita untuk masuk ke dalam Islam, untuk bisa beribadah kepada Allah dengan benar, untuk bisa mentauhidkan Allah Azza wa Jal dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan kita tidak akan mungkin mendapatkan hidayah ini. Kita enggak akan mungkin bisa terbimbing, kita tidak akan mungkin bisa memeluk Islam kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan kepada kita. Jadi sekali lagi, bahwa hidayah itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Keistiqomahan seorang hamba murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib menjaganya, mensyukurinya agar hidayah tersebut selalu ada pada diri kita hingga ajal menjemput. Wabillahi taufik. Selesai kita dari pembahasan ini, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.